Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Kerinduan para jamaah majelis taklim sudah tidak bisa ditahan lagi. Banyak majelis taklim yang sudah mulai aktif berjalan seperti biasanya. Seperti berikut ungkapan salah satu jamaah majelis As-Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ohim dari Syekh Maulana Akbar, memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kuningan dan sekitarnya ataupun di luar Kuningan. Saya dari jamaah Majelis As-Salam menginformasikan tentang Majelis As-Salam. Alhamdulillah Majelis As-Salam sekarang berjalan dengan lancar, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita harus selalu mengikuti majelis, karena dengan majelis kita itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kalau umpamanya di daerah masyarakat semuanya belum dibuka majelisnya, bisa mendengarkan radioku, karena di radioku memberikan manfaat yang banyak sekali, dari mulai nasyidnya, nasihat-nasihat guru mulianya, dan semuanya. Masya Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Bagi para peserta yang telah menerima SMS atau WhatsApp dari admin Radio Kukuningan, jangan lupa besok jam 8 pagi di studio Radio Kukuningan. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.